Ada Ramayana, ada Trista Soteng. Siap. Terima kasih Jihan. Oke. Coba lombaikan tangannya, kita goyang bareng lagi. Saya coba bareng New Palapa. Jadi sebagian kita goyang lagi buat bunda-bunda.